perhatikan sejak awal malam yang menjawab akhir kita. Inikah akhir yang kita ciptakan? Dan pagi takkan terisi lagi, lonceng bertingkah sebagaimana mestinya, membangunkan orang tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai. Malam terlalu malam, tidurlah. Pagi terlalu pagi, tidurlah. Malam terlalu malam, tidurlah. Pagi terlalu pagi. Dan pagi takkan terisi lagi, lonceng bertingkah sebagaimana mestinya, membangunkan orang tanpa membagi sedikit asmara untuk memulai. Pagi terlalu pagi, tidurlah. Malam terlalu malam, tidurlah. Pagi terlalu pagi. Tidurlah. Pagi terlalu pagi.